Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini dengan membaca pengantar permodalan dalam Islam. Dan insya Allah kita akan membaca lampiran berupa ketentuan musyarakah dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah. Bagi para pemirsa yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 102. Berikut ini adalah ketentuan terkait musyarakah dan mudharabah yang dinyatakan dalam Al-Ma'ayir Syar'iyyah yang diterbitkan oleh AWIV. Cuplikan mulai pasal 2 mengenai definisi syirkah dan macam-macamnya. Definisi syirkah, pembagian dan bentuknya. Definisi syirkah. Syirkah adalah kesepakatan dua atau tiga orang untuk menggabungkan harta mereka atau perbuatan, maksudnya adalah kerja atau tanggungan kewajiban dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kemudian pembagian syirkah, akad syirkah dibagi menjadi dua. Kalau dalam Al-Ma'ayir ada dua, itu berdasarkan tempo. Ada akad syirkah yang sifatnya klasik, musyarakah klasik, yang ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih para ulama. Dan ada musyarakah kontemporer, yang ini muncul belakangan, dengan aneka warna yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Termasuk diantaranya ada yang menyebutkan syirkah musahamah. Syirkah musahamah atau kongsi dalam bentuk saham, ini termasuk salah satu di antara musyarakah model baru, kontemporer. Termasuk musyarakah mutanaqisah, juga bagian dari musyarakah model baru, dan masih banyak musyarakah model baru yang lainnya. Selanjutnya, serikat-serikat atau syirkah yang dikenal dalam kitab-kitab fikih, yang merupakan syirkah klasik, mencakup beberapa hal berikut. Kemudian di sini disebutkan, yang pertama adalah syirkah inan, yang kedua syirkah wujuh. Syirkah inan kemarin sudah kita bahas, yaitu syirkah di mana semua boleh beda, baik kerjanya beda maupun sahamnya beda, semuanya boleh beda. Yang kedua adalah syirkah wujuh, yaitu syirkah yang memanfaatkan jah atau kehormatan seseorang di hadapan yang lain. Sehingga dengan jah yang dia miliki, orang itu bisa mendapatkan keuntungan melalui praktek perdagangan atau praktek kerjasama yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah syirkah amal, yaitu syirkah untuk bekerja bersama, seperti sona'i, syirkah yang dilakukan oleh para tukang, atau syirkah abdan, serikat fisik. Orang kerja bareng, kemudian nanti mendapatkan hasil, lalu hasilnya dibagi bareng. Baik, dan sebagian telah kita pelajari hal ini. Selanjutnya, bagian yang pertama untuk syirkah klasik adalah syirkah inan. Hukum-hukum umum serikat, khususnya syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan harta modal masing-masing yang diketahui jumlahnya, di mana masing-masing pihak berhak mengelola harta syirkah, untung dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan rugi dibagi menurut kadar harta mereka. dan syirka inan, para ulama sepakat hukumnya diperbolehkan. Dan tidak disyaratkan harus ada keseragaman dalam masalah modal. Namun yang penting adalah modal itu harus diketahui jumlahnya. Kenapa harus diketahui jumlahnya? Karena kalau tidak diketahui jumlahnya, bisa memicu terjadinya sengketa. Karena itu, modal dalam bentuk aset harus dicairkan. Atau dia di-appraisal, ya. Dia dihitung sesuai dengan nilai uang. Keabsahan akad syirka. Akad syirka sah dengan sepakat pihak-pihak yang terlibat melalui ijab dari salah satu mereka dan qabul dari yang lain. Dan tidak ada redaksi ijab qabul yang khusus untuk syirka. Apapun yang itu menunjukkan ijab qabul dalam akad syirka diperbolehkan. Hendaknya menulis akad syirka dan mendaftarkannya secara resmi jika hal tersebut dibutuhkan. Misalnya ke notaris. Kita mau kerjasama nih Pak. Mau melakukan akad musyarakah, didaftarkan di notaris. Jika hal tersebut dibutuhkan. Kalaupun tidak, ya tidak usah. Disertai juga dengan pencantuman tujuan syirkah dan pasal-pasal aturan syirkah. Walhamdulillah. Selanjutnya, lembaga keuangan boleh melibatkan non-muslim atau bank konven dalam proses yang tidak bertentangan dengan syariat. Kecuali jika terbukti harta yang diberikan, baik uang atau barang, berasal dari harta yang haram. Tayyib. Dan hendaknya lembaga keuangan meminta jaminan sebagai pengikat agar non-muslim tunduk dengan hukum dan dasar-dasar syariat. Ini ada tundau, hanya dibuang ya. Agar non-muslim tunduk dengan dasar dan hukum-hukum syariat Islam dalam praktek di lapangan. Dan dengan syarat yang mengendalikan syirkah harus dari pihak lembaga keuangan syariah atau dari pihak yang berpedoman kepada syariat. Jadi kalau dia mau kerjasama, sebenarnya ini berbicara antara bank syariah ya. Bank syariah mau bekerja sama dengan bank konven. Dia bekerja sama dengan bank konven. Baik bank konven ini dimiliki oleh muslim maupun non-muslim. Hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan yang pertama, harta yang dijadikan sebagai modal dari bank konven itu bukan berasal dari harta haram. Misalnya dia berasal dari nasabahnya yang nabung di situ, atau berasal dari pendapatan bank yang mubah dari hasil apa misalnya, biaya administrasi, transfer, dan seterusnya. Seperti ini diperbolehkan dengan ketentuan bahwa nanti yang menjalankan haruslah seorang muslim dan orang yang berpedoman kepada syariat. Haruslah orang yang dia paham tentang syariat atau berpedoman pada syariat. Keikutsertaan bank konvensional bersama perusahaan diperbolehkan dalam pembiayaan bank gabungan yang prosedurnya berpegang kepada hukum-hukum syar'i dengan syarat bahwa LKS, lembaga keuangan syariah, LKS yang memegang kendali syirkah dan harus tunduk terhadap dewan pengawas syariah. Dan ini cukup ma'ruf ya di beberapa negara Timur Tengah atau negara-negara yang dominan Islam. Lalu ada proyek besar yang diselenggarakan oleh LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Misalnya proyek pengadaan alat-alat tambang Maka kadang bank syariah ini mengambil dana dari bank konven. Apakah itu diperbolehkan? Dengan ketentuan tadi, selama yang menjalankan usaha itu adalah LKS, dan sumber dana itu tidak berasal dari sumber dana yang haram, maka hukumnya diperbolehkan. Bagi anggota yang bersyarikat, boleh melakukan kesepakatan mengubah pasal syarat akad syirkah kapanpun, termasuk perubahan nisbah keuntungan dengan memperhatikan bahwa kerugian dengan porsi modal dalam syirkah. Memperhatikan bahwasanya nanti porsi kerugian disesuaikan dengan porsi modal dalam syirkah. Dan kita bisa pahami ini, sehingga kembali kepada kesepakatan bersama. Saya enggak setuju dengan ada ini, terus nanti dibahas dalam rapat anggota musyarakah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ketika tidak setuju, maka nanti terjadi diskusi dengan masing-masing pertimbangan. Karena yang namanya kesepakatan itu tidak bisa paten selamanya, sehingga kalau dirasa itu merugikan banyak pihak yang ikut terlibat dalam musyarakah, maka boleh saja bagian kesepakatan itu dilakukan perubahan. Selanjutnya tentang ra'su mali syirkah, modal syirkah. Pada dasarnya modal syirkah adalah aset dalam bentuk uang, sehingga dengan modal dapat menentukan hasil nisbah keuntungan atau kerugian syirkah. Walaupun boleh juga dengan kesepakatan syuraka. Syuraka itu berarti semua pihak yang ikut terlibat dalam syirkah. Mereka memiliki saham berupa aset non-uang, seperti barang setelah dinilai dengan uang agar diketahui ukuran porsi masing-masing. Dan ini beberapa kali kita sampaikan ya, bahasanya modal bisa dalam bentuk uang, kalau uang jelas. Bisa dalam bentuk barang. Kalau dalam bentuk barang, maka ini harus dinilai. Harus ada tim appraisal, baik independen maupun dari tim appraisal dari dalam, yang dia menilai, menaksir dari nilai modal dalam bentuk barang. Selanjutnya, dalam kondisi ketika terjadi perbedaan mata uang yang diserahkan masing-masing pihak sebagai modal, maka wajib dinilai dengan mata uang yang telah disepakati dalam syirkah. Sesuai dengan nilai kurs pada hari penyerahan modal. Demikian itu untuk menentukan kadar porsi bagian para syarik. Syarik itu berarti pemegang saham syirkah, orang yang terlibat dalam syirkah, dan kewajiban mereka. Jadi kan ketahuan, ada yang modal $1,000, yang lain modal ada yang 50 juta, ada yang 30 juta, dan seterusnya. $1,000 ini berapa? Ya, berarti dirupiahkan dulu. Ketahuan nih sekian, dah. Begitu ketahuan nanti bisa dilakukan pembagian porsi bagi hasil. Wajib menentukan porsi atau bagian dari para anggota syirkah dalam modal syirkah, baik diserahkan sekaligus atau bertahap, ya, sehingga ada penambahan modal. Sehingga harus ditentukan, kamu modalnya berapa? Berapa persen? Baik, saya siap 50%, saya 30%, ini sekian persen. Harus ada seperti itu. Utang murni tidak boleh dijadikan sebagai modal, kecuali dalam kondisi di mana utang statusnya sebagai pengikut kepada aset yang lain. Hal menjadikannya sah sebagai modal dalam syirkah. Yang menjadikannya sah sebagai modal dalam syirkah. Contoh, pabrik diserahkan oleh pemiliknya sebagai modal syirkah. Dan tentunya pabrik tersebut memiliki utang. Dan piutang ke pihak yang lain. Tapi ini sifatnya kan nebeng, mengikuti. Namun kalau 100% utang, tidak bisa. Sehingga misalnya, si A dan si B mengadakan syirkah untuk jualan barang. Lalu saya ikut. Terus mana modalnya saya? Saya bilang, duit saya masih diutang. Di tempatnya D, belum bisa ditagih. Saya punya 10 juta di sana. Nanti kalau dibayar, duit saya akan saya gabungkan di sini. Tolong ditalangi dulu. Akhirnya A diminta untuk nalangi 10 juta dimasukkan ke dalam modal syirkah. Tidak bisa seperti ini. Karena ini jadinya utang murni. Selanjutnya, deposito dalam rekening walaupun menurut pandangan fikih hal itu dianggap piutang kepada lembaga keuangan, ya, boleh dijadikan sebagai modal syirkah oleh lembaga keuangan tersebut dan pihak yang lainnya. Ya. Ini terlepas dari posisi deposito yang mengandung riba. Sehingga andekan ya, bank syariah LKS memiliki produk deposito yang tidak ada ribanya. Bolehkah pemilik deposito menjadikan deposito ini sebagai modal syirkah? Jawabannya diperbolehkan. Sehingga nanti bisa langsung digabungkan dan dijadikan sebagai modal syirkah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada manajemen syirkah. Dan ini pernah kita bacakan ya di pertemuan kemarin. Coba kita baca ulang singkat saja. Manajemen syirkah ini membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh para syarik atau orang-orang yang terlibat dalam syirkah. Pada dasarnya setiap anggota syirkah berhak untuk mengelola syirkah, haknya berulang ya. Berhak untuk mengelola syirkah, untuk menjual, membeli, membayar, dan seterusnya. Dan di sini disebutkan aneka kegiatan dalam syirkah. Yang kesimpulannya, anggota syirkah boleh melakukan setiap hal yang mendatangkan, setiap hal yang mendatangkan maslahat bisnis yang bisa dilakukan. Anggota syirkah tidak berhak mengelola sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Tidak boleh. Bagi syirkah dan bahkan mendatangkan mudarat seperti mengurangi modal. Ini kok modalnya makin berkurang, kenapa? Saya sedekahkan Pak tiap hari. Yo jangan. Kalau duit kamu pribadi tidak apa-apa. Tapi kalau duit perusahaan itu ada aturannya. Sebab di sini harus mengacu kepada prinsip apa yang paling menguntungkan bagi kegiatan syirkah. Kecuali bila ada izin dari seluruh anggota syirkah. Anggota syirkah tadi namanya syuraka. Bentuk jamak dari kata syarik. Anggota syirkah itu sama dengan syarik. Bentuk jamaknya syuraka. Baik. Yang berikutnya, boleh menurut kesepakatan para anggota menurut kesepakatan para syuraka untuk menyerahkan manajemen syirkah kepada sebagian anggota, satu atau lebih, dan anggota yang lain harus mengikuti apa yang telah mereka sepakati, yaitu tidak boleh ikut campur, ikut mengelola kecuali anggota yang sudah ditunjuk. Ya, seperti koperasi kemarin. Jika pengurus itu yang disepakati untuk mengelola, maka yang lain, anggota yang lain tidak boleh ikut jadi pengurus. Bolehkah mengangkat direktur, boleh mengangkat direktur syirkah selain dari anggota dengan upah yang ditentukan? Dan ini nanti dimasukkan dalam biaya operasional. Boleh juga memberikan nisbah keuntungan dari syirkah sebagai bonus, sehingga yang utama untuk karyawan syirkah. Untuk karyawan syirkah untuk karyawan syirkah, bagian utama adalah bagi hasil. Sedangkan bonusnya, bagian utamanya adalah gaji. Sedangkan bonusnya bagi hasil. Kok dapat dua, Pak? Ya, tidak apa-apa. Selama ini diberikan tanpa menyalahi aturan. Adapun jika direktur tersebut meminta gaji dalam bentuk nisbah dari keuntungan, maka statusnya adalah sebagai mudharib. Saya minta bagi hasil saja, saya enggak minta gaji. Nah, jadinya dia mudharib. Maka dia nanti mendapatkan persentase keuntungan jika ada, tetapi pada waktu yang sama dia tidak berhak menerima gaji lagi atas pekerjaannya. Karena dia sudah menjadi seorang mudharib. Dalam akad syirkah tidak boleh membuat ketentuan bahwa anggota syirkah yang dibantukan untuk mengelola manajemen syirkah atau sebagai bendahara, dia mendapat gaji dalam jumlah tertentu. Anggota syirkah yang kerja nggak boleh dapat gaji. Akan tetapi upahnya diambilkan dari laba bersih syirkah dengan menambah persentase laba yang menjadi haknya. Diambilkan dari laba bersih syirkah. Sehingga hasilnya dibagi untuk kerja dan dia mendapatkan jatah dari kerja lebih banyak. Selanjutnya, anggota syirkah yang diperbantukan untuk mengelola seperti yang disebutkan dalam pasal sebelumnya, boleh menerima gaji dengan jumlah yang ditentukan jika akadnya dibuat terpisah. Akadnya dibuat terpisah dari akad syirkah. Dan dia dapat dinonaktifkan dari jabatannya dalam manajemen syirkah tanpa harus mengubah akad syirkah. Sehingga dia tidak mengelola syirkah, tapi dia diperbantukan untuk hal tertentu dengan akad terpisah. Ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini memiliki beberapa unit usaha. PT. Dia punya banyak unit usaha. Ada unit usaha 1, ada unit usaha 2, 3. Nah, yang keempat dia punya pendidikan. Dia punya beberapa unit usaha, salah satunya adalah usaha pendidikan. Baik. Kemudian dalam satu PT ini yang terlibat sebagai pemodal, sebagai syuraka, siapa saja, Pak, di situ? Ada A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai Z. Nah, lalu mereka melakukan kegiatan usaha, tapi dikelola oleh orang luar. Mereka gaji, ada direktur di 1, direktur 2, direktur 3, termasuk yang pendidikan. Sehingga para pemilik saham itu tidak ikut bekerja, tapi diwakilkan oleh para direktur yang direkrut. Baik, ini juga sama ya. Nah, di sini si B punya keahlian ngajar. B, tolong kamu terlibat di unit usaha kami, lembaga pendidikan. Kamu kan punya keahlian pinter ngajar. Akhirnya B kerja di situ dengan akad yang berbeda dari akad syirkah. Maka bolehkah dalam hal ini B mendapatkan gaji? Dalam ayat syariah disebutkan diperbolehkan. Di sini B diminta untuk ngajar. Karena ngajar di sini kan akad yang baru terpisah dari akad syirkah. Wallahu a'lam. Kemudian ada beberapa jaminan-jaminan syirkah. Ini cukup banyak ya. Insyaallah untuk jaminan-jaminan syirkah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjemin modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Ah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana, Mas? Ini tak bacakan nih lho. Mana-mana? Jelas dengan jelas nih lho. Kasus yang semisal jika dalam kerjasamamu berubah, pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Mas. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Gampang. Beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silahkan kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga tim ANP dan seluruh teman-teman ulama senang telah berada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, walakum bimithlin. Afan Ustaz, di luar tema, ini tentang tayamum, ada saudara kan setruk udah lama, udah bertahun-tahun. Setiap mau sholat itu tayamum, soalnya kalau kena air itu nggak bisa menggigil gitu loh. Kalau mandi aja pakai airnya yang panas banget, bukannya yang panas. Itu yang pertama. Apakah boleh gitu melakukan tayamum? Dan yang kedua, hanya bisa menggunakan karena air sangat panas gitu? Iya, iya. Kalau mandi kayak gitu, jadi masih pakai air panas, bukannya anget gitu. Masya Allah. Dan yang kedua, karena ini kan laki-laki ya, anaknya semua cowok. Itu yang mandiin, kalau mandi itu mantunya gimana ya, Tad? Apa boleh? Itu aja, Tad. Kalau heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakum khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apabila ada orang yang dia tidak mampu untuk menggunakan air, karena ketika menggunakan air maka dia menggigil, maka diperbolehkan bagi dia untuk tayamum. Karena salah satu di antara syarat bolehnya tayamum adalah ketika orang itu dalam posisi sakit, dan sakit itu menyebabkan dia tidak bisa untuk menggunakan air. Maka dia boleh bersuci dengan menggunakan penggantinya, yaitu tayamum. Insya Allah dengan keterangan yang tadi Anda sampaikan, diperbolehkan. Karena sebatas menggunakan air hangat tidak cukup, harus air yang sangat panas. Dan itu tidak mungkin bagi orang lain untuk membantu memandikan atau mewudukan seperti itu. Mungkin dia tidak kuat karena saking panasnya. Maka insya Allah boleh tayamum dalam posisi ini. Tapi kalau dia masih bisa menggunakan air, air yang normal atau diangetin, maka harus diangetin. Ya. Karena begini ya, sakit itu bukan alasan pertama untuk boleh tayamum. Alasan pertama boleh tayamum adalah tidak bisa menggunakan air. Baik disebabkan sakit maupun safar. Atau tidak menjumpai air ketika berada di posisi mukim. Nah, sakit seperti apa yang boleh tayamum yang tadi? Jika menggunakan air, sakitnya semakin parah? Atau bahkan bisa membahayakan dirinya? Maka dia boleh tayamum. Kemudian yang kedua, apabila ada seorang lelaki dimandikan oleh perempuan, apakah diperbolehkan? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena nanti auratnya akan kelihatan. Kecuali kalau yang bersangkutan menutup aurat besar. Aurat besarnya ditutup. Sehingga nanti boleh dimandikan oleh lawan jenis yang mahram. Seperti menantunya atau anak perempuannya. Tapi kalau dia harus membuka aurat besar, maka yang melakukannya adalah yang lelaki, sama lelaki. Karena tidak diperbolehkan, meskipun sebenarnya tidak diperbolehkan untuk itu. Tapi mengingat ini adalah kondisi darurat, maka diperbolehkan sesuai kebutuhan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim ANG selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jal. Amin walakum bimithlin. Barakallahu fiikum. Allah yuhayyikum. Ya, pertanyaan Ustaz di luar tema. Jadi yang pertama Ustaz, bagaimana hukumnya ketika dalam sebuah masjid itu ya, di halaman masjid itu dibangun semacam kayak apa, zona muamalah dan ada tenda-tenda makanan di situ ya. Apakah diperbolehkan gitu menurut seperti itu? Itu lahannya ada pagernya, Pak? Jadi di dalam ada pagar ya. Jadi itu termasuk wilayah parkir masjid gitu, Ustaz. Wilayah parkir masjid? Ya, parkir masjid ada pagarnya di sekelilingnya itu, dan di dalam wilayah itu, di dalam apa, halaman parkir itu dibangunlah itu semacam kayak ya kafe, atau kemudian ada kayak apa, stall-stall makanan gitu ya, tenda-tenda makanan. Ada bangunan selain kegiatan ekonomi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Hanya itu saja ya? Hanya itu aja. Nah yang kedua, Ustaz, ketika kita mendapatkan undangan dari teman kita yang dia itu beraktivitas di tempat yang tadi itu, di tempat di zona muamalah tadi itu yang Anda sebutkan sebelumnya itu, nah apa, kita diundang untuk datang ke sana walaupun kita tidak melakukan transaksi apa-apa ya, bahkan kita misalnya untuk menjaga itu kita bawa makanan sendiri aja biar kita apa, nanti makan nggak perlu beli gitu ya. Nah itu apakah kita diperbolehkan datang? Sementara Ana pernah mendengar ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika memang ada ya, ada apa, pelaku yang seperti itu, kita diminta untuk apa, menyampaikan bahwa semoga apa, muamalah antum itu tidak berkah gitu, seperti itu gitu. Mungkin itu aja pertanyaan Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, tidak dilarang untuk melakukan jual beli di dekat masjid. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Sebagaimana yang pernah dialami oleh para sahabat, pada waktu Nabi SAW sedang berkhutbah, khutbah Jumat. Lalu tiba-tiba datang kafilah dagang. Kemudian dia merapat di masjid. Nah, para sahabat yang waktu itu ada di masjid tertarik untuk beli. Akhirnya mereka pergi meninggalkan Nabi SAW dalam posisi beliau sedang berkhutbah. Dan itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, di surat Al-Jum'ah, sebagaimana yang Allah firmankan, Allah Ta'ala mengatakan, وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوَنٍ أَوْ لَهْوَنْ إِنْفَضُّ إِلَيْهَا. Apabila mereka melihat ada perdagangan, ada dagang ya, ada barang dagangan, aulahwan atau tindakan sia-sia, maksudnya urusan dunia semata. Infaddu ilaiha, mereka bubar dan menuju tempat itu untuk membeli. Jadi para sahabat, mereka bubar dari masjid, keluar dari masjid, dan ingin membeli barang dagangan itu. Watarokuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu dalam posisi berdiri. Yang ini dalil bahwasanya khutbah Jumat, sang khatib itu menyampaikannya dalam posisi berdiri. Tidak seperti kajian. Kalau kajian seperti saya gini, duduk. Dan kajian-kajian yang lain juga disampaikan dalam posisi duduk. Ini enggak. Mereka bubar, wataraku kaqa'ima. Dan mereka meninggalkanmu dalam posisi berdiri. Masya Allah. Qul ma'indallahi khairu minan lahwi wa minat tijar. Katakanlah wahai Muhammad, pahala di sisi Allah itu lebih baik daripada urusan dunia dan urusan perdagangan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sampai Allah sebut, watarokuka qa'ima, mereka meninggalkanmu dalam posisi berdiri. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa pada waktu kejadian ini, yang meninggalkan masjid itu jumlahnya banyak, karena sampai yang masih diam di dalam masjid, karena fil itsnata asyra alladziina tsabatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diam di masjid itu tinggal kurang lebih 12 orang. Di antaranya adalah Abu Bakar dan Umar. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qadimat 'irul Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu. Fa kharaja an-nasu wa baqiya 12 rajulan. Datang rombongan dagang masuk ke kota Madinah. Kemudian para sahabat berdiri keluar dari masjid, sementara yang masih duduk di dalam masjid untuk mendengarkan khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tinggal 12 orang. Fanazalat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian dalam riwayat Abu Ya'la dijelaskan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaumal jum'ah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hari Jumat, faqadimat 'irun ila al-Madinah. Tiba-tiba datang rombongan dagang masuk kota Madinah. Dan itu berhenti di dekat masjid. Fabdadaraha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bubar, hatta lam yabqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan. Sehingga tidak ada yang tersisa di dalam masjid mendengarkan khutbah kecuali cuma 12 orang. Masya Allah. Dan ini terjadi di masa silam, namanya manusia ya. Pasti dia punya keinginan untuk masalah dunia. Dan bahkan sampai terjadi pada para sahabat. Namun Allah mengampuni mereka, dan mereka tentu saja kembali kepada kebenaran setelah melakukan pelanggaran sebagaimana umumnya seorang muslim. Tayyib. Pelajaran yang kita ambil dari hal ini, yang menjadi kepentingan kita adalah terkait masalah apakah diperbolehkan jualan di dekat masjid. Jawabannya boleh. Dalil yang kedua adalah peristiwa ketika Nabi SAW ditawari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk membeli sebuah kain yang terbuat dari sutra. Jadi Nabi SAW keluar dari masjid, ada penjual kain. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, andai kainnya cocok kalau memakai kain ini, yang nanti Anda bisa manfaatkan ketika berhari raya dan ketika menerima tamu. Lalu Nabi SAW mengatakan, Hadza libasu man la hadza libasu man la khalaqalahu fil akhirah. Ini adalah pakaian orang yang enggak punya jatah di akhirat. Maksudnya pakaian orang kafir. Sebab seorang mukmin tidak diperbolehkan untuk memakai kain sutra kecuali bagi perempuan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghendakinya. Nah, kemudian kepentingan kita dari dalil ini adalah orang itu jualan di dekat masjid. Maka jualan di dekat masjid hukumnya boleh. Yang penting tidak berada di masjid. Baik. Lalu bagaimana kalau masjid itu menyediakan bisnis corner, muamalah corner. Misalnya di situ boleh ada orang jualan untuk kantin dan seterusnya. Nah, perlu dipahami seperti ini. Apabila dalam sebuah wilayah masjid, ini adalah sebuah lahan, ini lahan wakaf. Dalam lahan wakaf ini, tidak semuanya dipakai masjid. Wakif mewakafkan lahan itu untuk sebuah yayasan, dan yayasan diberi kebebasan, silahkan dimanfaatkan apapun, namun harus ada masjidnya. Akhirnya oleh yayasan sebagian dibangun masjid. Ini dibangun masjid. Yang ini ada area-area yang lain. Ada apa misalnya ada gedung TPA. Masjidnya paling gede ya. Ada area yang lain yaitu kantor. Dan ada area yang lain ya. Apalagi apa misalnya gedung termasuk diantaranya adalah gedung pesantren, pesantren mahasiswa, dan koperasi. Nah, yang terakhir ini koperasi. Sehingga ada beberapa area masjid, area tanah wakaf yang dia digunakan untuk kegiatan non-masjid. Apakah ini boleh? Jawabannya diperbolehkan. Kok bisa, Pak? Karena lahan wakaf itu tidak semua bagian lahan wakaf itu masjid. Yang dijadikan masjid adalah bagian yang depan ini. Yang ini masjid. Sementara sisanya tidak dijadikan masjid. Ini misalnya parkir ya. Parkir ada di sini. Lalu di bagian belakang ada area-area yang lain. Apabila di situ memang diwakafkan untuk tidak hanya masjid, maka diperbolehkan. Seperti pondok pesantren, luas. Pondok pesantren yang luas itu ada area yang dipakai untuk tempat santri, ada area yang dipakai untuk kelas, ruang belajar, ada area, dan seterusnya. Ada banyak area, dan ada juga masjidnya. Ada masjidnya juga. Nah, ketika di situ ada masjid, bolehkah jualan di area parkir dan seterusnya? Atau termasuk di koperasi pondok? Jawabannya boleh. Karena tanah wakaf itu tidak semuanya akan dipakai untuk masjid. Wallahu a'lam. Lain halnya dengan kasus seperti ini. Ini adalah bangunan masjid. Lalu masih ada wilayah parkir. Kemudian wilayah parkir ini dikasih pagar oleh takmir. Dikasih pagar. Maka kalau di situ ada pagernya, ada pagar, maka semua yang berada di dalam pagar statusnya masjid. Tapi kalau tidak ada pagar, jika tidak ada pagar, meskipun masih dalam satu wilayah tanah, maka ini sudah disebut luar masjid. Baik, karena itu yang tadi perlu dibedakan, apakah dalam satu tanah wakaf itu memang ikrarnya untuk semua kegiatan masyarakat, sehingga tidak harus masjid, ataukah itu adalah tanah masjid, kemudian dikasih pagar, lalu ada kegiatan ekonomi di situ. Kalau demikian, pagernya sebaiknya dihilangkan, sehingga begitu sudah keluar masjid, sudah bukan lagi wilayah masjid. Dan orang boleh berjualan di sana. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Kalteng. Ustaz, bolehkah dalam kerjasama perdagangan hasil tahun pertamanya seluruhnya untuk pemodal? Baru setelah itu tahun berikutnya baru semuanya dapat, Ustaz. Baik, apakah diperbolehkan dalam perdagangan atau dalam mudharabah atau musyarakah hasil untuk tahun pertama semuanya untuk pemodal, hasil tahun kedua baru dibagi? Jawabannya enggak boleh. Ini jadinya ghoror. Sama seperti yang diiklankan oleh Mas Mitra ya. Sini modalnya 30 juta. Nanti tahun pertama semua hasil milik saya. Enggak boleh, itu menyalahi apa? Syariat. Mungkin nanti bisa ditonton ulang. Mas Mitra dialog dengan Mas Cahyo. Hukumnya tidak diperbolehkan. Sebab kalau itu dilakukan, enggak ada jaminan di tahun kedua akan ada hasil. Demikian pula tidak ada jaminan bahwa nanti ketika mudharabah itu dilangsungkan atau usaha itu dilangsungkan, di tahun pertama hasilnya lebih besar atau lebih kecil, enggak tahu. Dan itu bisa memicu terjadinya ghoror. Karena itu yang tepat adalah hasil di tahun berapapun dibagi bersama. Sebagaimana resiko di tahun berapapun dibagi bersama. Maka tidak boleh di tahun pertama semuanya milik pemodal. Tidak bisa kayak gitu. Sehingga di tahun pertama ada hasil, ada selisih dari modal dan hasil penjualan untung sekian. Nah itu dibagi bersama. Sesuai yang disepakati, sesuai porsi antara kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana yang kemarin tanya masalah JHT. Si ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama, ana kan enggak dapat rincian antara uang iuran dengan uang pengembangannya. Yang maksimal ana bisa lakukan paling menghitung dari persentase yang tiap bulan dipotong Ustaz ya. Sehingga ana anggap berarti kan sisanya dari yang diterima dikurangi iuran yang perhitungan iuran, sisanya itulah uang-uang hasil pengembangan riba yang harus dikeluarkan. Apakah itu boleh Ustaz yang pertama? Yang kedua, apakah nanti uang riba tersebut boleh ana kebetulan di lingkungan ada perbaikan jalan diberikan untuk bantu perbaikan jalan tersebut Ustaz? Sebelum di akhir. Barakallahu fiik. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa kita ketahui secara pasti dalam kegiatan muamalah, maka kita gunakan prediksi untuk menentukan nilai. Jadikan ini sebagai kaidah ya. Sesuatu yang tidak bisa kita ketahui secara pasti, maka digunakan prediksi untuk menilai. Nah, cara kita menggunakan prediksi adalah dengan melihat batas bawah, batas atas. Jika itu berkaitan dengan hak Anda, maka gunakan batas bawah. Tapi jika berkaitan dengan kewajiban, gunakan batas atas. Agar kita lebih abra'ulidzimmah, lebih melepas tanggung jawab. Semakin besar kita melepas tanggung jawab, maka semakin nyaman. Agar tidak ada bagian kewajiban yang belum kita tunaikan. Itu prinsipnya. Contohnya gimana Pak? Kalau terkait hak, misalnya, saya yakin, saya itu punya piutang di tempatnya si A. Punya piutang di tempatnya si A. Si A sudah lama enggak bayar-bayar. Kemudian saya tagih, dan si A mengakui. Tapi dia lupa, saya juga lupa. Nominalnya berapa ya? Kita sama-sama lupa. Akhirnya, kita buatkan batas bawah, batas atas. Ya, seingat saya, tidak kurang dari 2 juta, tidak lebih dari 5 juta. Kita sebagai pemilik hak, terus minta kepada A. Gini aja A, bayar saja 2 juta. Karena utang kamu itu tidak kurang dari 2 juta, tidak lebih dari 5 juta. Saya gunakan batas bawah. Tolong bayarkan 2 juta saja. Nah, begitu A bayar 2 juta dan Anda sudah merasa ridho dengan itu, selesai masalah. Yang kedua, dalam masalah kewajiban, gunakan batas bawah, batas atas. Misalnya, Anda belum menunaikan kewajiban Anda kepada orang lain. Saya punya utang kepada si B. Cuman saya lupa berapa nominalnya. Utang saya itu tidak kurang dari 3 juta, tidak lebih dari 5. Kira-kira berapa yang harus saya bayar? Anda bayar 5 juta. Sehingga Anda yakin sudah tidak ada tanggungan orang lain yang ada pada diri Anda. Karena Anda sudah melepas semuanya. Metode seperti itu dalam rangka untuk abra'u lidzimmah. Sehingga kita lebih melepas tanggung jawab. Wallahu a'lam. Nah, termasuk dalam masalah tadi ya. Apabila Bapak bisa memprediksi dengan perhitungan kasar, saya kalau melihat langsung tidak tahu. Tapi saya bisa prediksi dari potongan gaji tiap bulan selama Anda bekerja. Antara sekian sampai sekian. Maka gunakan ya antara 200 sampai 250 misalnya per bulan. Anda gunakan yang mana ini? Yang 200, yang kecil nilainya. Sehingga menerima lebih sedikit tidak apa-apa. Yang penting Anda yakin selamat, tidak ada harta orang lain yang masuk pada diri Anda. Sehingga 200 kalikan sekian tahun usia kerja, Anda dapat sekian juta, lebih dari itu nanti dikeluarkan. Bolehkah dikeluarkan untuk kegiatan perbaikan jalan? Insya Allah tidak masalah. Karena ini bagian dari cara yang mudah untuk menaruh harta yang haram yang tidak bisa kita kembalikan ke Baitul Mal, maka bisa diberikan untuk kegiatan perbaikan jalan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.